Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid dan kita sekarang masuk bab yang baru. Penulis mengatakan bab Maja'a fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyihi. Bab pembahasan tentang zimmah Allah, perjanjian Allah, wa dhimmati nabiyihi, dan perjanjian nabinya. Yaitu di sini penulis akan menjelaskan tentang janji atau sumpah yang Allah Ta'ala sumpahkan kepada umatnya, kepada manusia. Demikian juga janji yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Penulis di sini akan membawakan satu ayat dan satu hadis dalam bab ini. Wa qauluhu ta'ala, penulis mengatakan, dan firman Allah Ta'ala, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanfudul aymana ba'da tawkidiha, di dalam surat An-Nahl ayat 91. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, dan tunaikan sumpah Allah jika kalian sudah bersumpah. Walatan kudul aimana ba'da tawqidiha, dan janganlah kalian melepas janji-janji kalian, sumpah kalian setelah kalian mengikatnya. Di dalam surat An-Nahl ayat 91. Allah, kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat, Allah itu sudah mengikat janji dan sumpah kepada manusia, dan manusia harus menjalankan sumpah mereka kepada Allah Ta'ala. Berarti Allah itu punya perjanjian kepada manusia, dan manusia juga punya perjanjian kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya? Wa haqqul ibad 'alallah, dan hak manusia yang nanti akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh makhluknya supaya mereka beribadah kepada Allah saja, dan mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Berarti Allah memiliki perjanjian kepada kita, dan perjanjian ini sudah kita ikat dan kita sudah mengiyakan sejak kita belum dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan itu kita sudah disumpah sama Allah Ta'ala, dan kita sudah menyepakati sumpah kita. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwa ketika manusia itu dalam rahim, maka Allah itu menyumpah manusia. Sumpahnya Allah Ta'ala mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah saya adalah Tuhan kalian? Maka kita dulu mengatakan, bala, benar wahai Tuhanku. Sehingga kita telah mengikat sumpah itu kepada Allah Ta'ala. Maka Allah memiliki perjanjian kepada makhluknya manusia, dan kita dulu sudah mengiyakan, yaitu supaya kita beribadah kepada Allah Ta'ala dan kita tidak berbuat kesyirikan. Dan kita kalau menunaikan hak ini, hak Allah Ta'ala, sumpah Allah ini, maka nanti Allah pun akan memberikan hak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak makhluk yang nanti akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala, alla yu'adzib man la yushriku bihi syai'an, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, yaitu siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan, maka Allah akan memberikan hak orang itu, yaitu haknya orang itu adalah dimasukkan ke dalam surga dan tidak diazab. Sehingga orang yang tidak berbuat kesyirikan pasti tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu berarti ada sumpah yang Allah sumpah ikatan itu, yaitu disumpah ikatan kepada manusia. Bahkan bukan hanya manusia semuanya. Terkadang Allah Ta'ala itu menyumpah orang Bani Israel. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah, Allah Ta'ala berfirman, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israel, sungguh Allah telah mengikat sumpah kepada orang-orang Bani Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqibah, dan Allah telah mengutus kepada mereka 12 utusan. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah telah mengatakan kepada mereka, saya itu bersama kalian selama la'in aqamtumus sholata, jika kalian bisa menegakkan sholat, wa'ataitumuz zakata, kalian membayar zakat, wa'amantum birusuli, dan kalian beriman kepada rasulku, wa'azzartumuhum, dan kalian menolong mereka, wa'akorotumullaha qardhon hasana, dan kalian memberikan tanggungan kepada Allah Ta'ala dengan tanggungan yang baik. Siapa yang bisa menunaikan ini? Jadi Allah sudah menyumpah Bani Israel. Yang pertama sumpahnya, jika mereka bisa menegakkan sholat. Kemudian yang kedua, membayar zakat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka, menolongnya, dan berjanji untuk memberikan jaminan nyawa mereka membela Rasul mereka. Siapa yang bisa mengamalkan seperti ini, Allah telah berfirman, La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, jika kalian berhasil menjalankan sumpah ini, akan kami hapus dosa-dosa kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan akan kami masukkan kalian ke dalam surga yang di dalamnya itu mengalir, di bawahnya itu sungai-sungai di dalamnya. Oleh karena itu berarti Allah itu telah mengikat sumpah kepada kita semuanya, dan kita harus menunaikan sumpah Allah Ta'ala. Dan siapa yang berhasil menunaikan sumpah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu pasti akan memberikan hak kita. Surat An-Nahl tadi yang kita baca, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, penuhilah sumpah Allah ketika kalian sudah berjanji kepada Allah Ta'ala. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan kalian jangan melepas ikatan-ikatan sumpah kalian setelah kalian mengikatnya dalam hati kalian. Sebagian ulama ahli tafsir, mereka mengatakan sebab turunnya ayat ini itu, ayat ini sebagai kritikan Allah, celaan Allah kepada orang-orang yang dulu itu masuk Islam, tetapi ketika masih di Mekah. Ketika mereka masuk Islam, mereka melihat bahwasannya orang-orang Muslim itu lemah dan tidak punya kekuatan, sedangkan orang kafir di Mekah itu kekuatannya kuat sekali, sehingga banyak yang disiksa, demikian juga bahkan banyak yang dibunuh dan yang lainnya. Akhirnya beberapa orang itu tidak kuat dengan siksaan, sampai akhirnya mereka murtad dari agama. Mereka murtad dari agama Islam, kemudian mereka kembali lagi kepada agama jahiliyah. Kenapa? Karena mereka tidak kuat akan kelemahan Islam waktu itu. Akhirnya dikritik sama Allah Ta'ala, ditegur sama Allah Ta'ala, dan dicela sama Allah Ta'ala, kalian sudah berjanji untuk masuk Islam, maka jangan kamu lepas janji itu. Gara-gara kalian itu melihat lemahnya Islam, sampai akhirnya kalian itu melepas ikatan janji itu. Dan ini mencakup banyak, mencakup bukan hanya kritikan kepada orang-orang yang murtad dari agama saja, tetapi banyak orang-orang yang telah bersumpah, sumpah jabatan, demikian juga sumpah apa saja, tetap kemudian dia itu melepas ikatan sumpah itu, tidak menunaikan janji mereka, maka itu masuk dalam ayat ini. Kemudian hadis dalam masalah ini berkaitan dengan zimmah Allah dan zimmah Rasul, perjanjian Allah dan perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin." Kata Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau memilih seseorang sebagai amir, sebagai pemimpin dalam regu perang, yaitu dalam utusan perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya memilih seorang pemimpin. Dan ketika dipilih seorang pemimpin, komandan perang dalam regunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa terkadang Rasulullah ikut berjalan atau ikut berperang. Demikian juga terkadang Rasulullah enggak ikut berperang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikin tim kelompok perang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih seorang pemimpin. Maka kalau sudah dipilih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu Rasulullah sudah memilih seorang pemimpin regu dalam peperangan, ausahu bi taqwallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti sebelum melepas pemimpin itu, sebelum melepas pasukan perang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati pemimpin itu dengan takwa kepada Allah taala. Wa biman ma'hu minal muslimina khairan. Kemudian setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat umum kepada pasukan perang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menasihati pemimpinnya dulu, dinasihati. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang lainnya, yaitu regu perang yang diutus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, yang dipilih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai komandan perang itu biasanya memang orang-orang yang memiliki kekuatan dalam strategi perang. Tidak semua orang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih orang-orang yang memang mereka memiliki kekuatan dalam memimpin. Walaupun terkadang mereka umurnya masih pendek, umurnya itu masih belum tua, mereka memimpin dan regu mereka itu bahkan diisi oleh para sahabat yang senior. Seperti misalkan di antara pemimpin komandan perang yang pernah dipilih sama Rasulullah SAW itu adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu memang kelebihan dia, bakat dia itu adalah strategi militer dan kuat sekali dalam masalah ini. Akhirnya Rasulullah SAW ketika mengirim pasukan ke Tabuk, yaitu pasukan untuk melawan orang-orang kafir Romawi, maka Rasulullah SAW memilih beliau menjadi komandan perangnya. Padahal umurnya masih muda, sekitar 17 tahun. Dan siapa prajuritnya? Prajuritnya adalah para sahabat yang senior. Banyak para sahabat yang sudah awal masuk Islam, sudah tua, menjadi prajuritnya. Tetapi ketika memang orang itu kekuatannya di situ, ketika dipilih sama Rasulullah SAW, akhirnya pulang, pasukan tempurnya Rasulullah SAW itu pulang dan membawa kemenangan. Kenapa? Karena pemimpin yang dipilih sama Rasulullah SAW itu pas, tidak sembarangan. Kemudian biasanya Rasulullah SAW itu sebelum melepas pasukan tempur itu biasanya diberikan nasihat. Dan wasiat pertama kali Rasulullah SAW itu pasti ketakwaan. Wasiat pertama Rasulullah SAW itu kepada pasukan perang itu pertama pasti ketakwaan. Dan wasiat takwa itu bukan hanya wasiatnya Rasulullah kepada umatnya, tetapi itu wasiatnya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW kepada umat-umat mereka. Walaqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah kami wahyukan, perintahkan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah taala. Oleh karena itu, awal kali wasiat Rasulullah SAW kepada mereka supaya mereka bertakwa. Kenapa? Karena dalam medan pertempuran itu yang paling bisa menjaga diri mereka itu adalah ketakwaan. Banyak orang-orang itu ketika berperang berjihad malah mereka nggak bisa bertakwa karena berada dalam kondisi seperti itu, berat sekali bagi mereka. Terkadang mereka malah berbuat dosa dan maksiat. itu banyak. Banyak sekali. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Kondisi yang sangat berat, akhirnya yang bisa membentengi diri mereka itu hanya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW biasanya wasiat pertama dikhususkan kepada komandan perangnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberikan wasiat umum kepada semua prajurit perang. Rasulullah SAW mengatakan dalam wasiat beliau, "Ughzu bismillahi fi sabilillah." Berperanglah kalian wahai prajuritku dengan nama Allah Ta'ala, fi sabilillah, dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Yaitu niatkan peperangan kalian itu ikhlas untuk Allah Ta'ala. Jangan sampai kalian berperang karena emosi, karena dendam, karena mencari harta, atau karena yang lainnya. Ughzu bismillahi fi sabilillah. Berperanglah kalian dan terus kalian itu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Ughzu wala taghullu wala taqdiru wala tumathilu wala taqtulu walidan. Rasulullah SAW itu telah memberikan rambu-rambu dalam peperangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada semua prajurit beliau, berangkatlah berperang wahai prajuritku, wala taghullu, tetapi kalian jangan berdusta. Yaitu dalam medan pertempuran itu, dalam kondisi bagaimanapun, tetap kalian itu jangan hulul. Hulul itu istilahnya, kalau istilah kita, korupsi. Jangan mengambil harta orang kafir sebelum dibagi sama pemimpin kalian. Hulul itu kalau zaman sekarang, karena tidak ada peperangan, zaman sekarang itu bisa dipakai dalam istilah korupsi. Ghulul itu diartikan sekarang itu dengan bahasa sekarang itu dengan korupsi. Tetapi kalau istilah ghulul pada zaman dahulu itu khusus kepada orang-orang yang mengambil harta orang kafir sebelum dibagi sama pemimpin. Dan ghulul dosa besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berperanglah kalian wala taghullu, tetapi kalian jangan ghulul. Misalkan kalau seandainya dalam peperangan kaum muslimin menang, misalkan ada dua orang muslim kafir berperang, sampai akhirnya orang muslim bisa membunuh orang itu, maka orang kafir yang dibunuh sama orang muslim dalam pertempuran itu, semua harta yang menempel dalam badannya boleh diambil. Misalkan saya melihat ada orang kafir berhadapan sama orang kafir itu, sampai akhirnya orang kafir jatuh mati, maka saya boleh mengambil harta dia. Pedangnya boleh saya ambil, kalau dia bawa kalung, gelang, boleh saya ambil. Kenapa? Karena itu hak saya, karena yang membunuh itu adalah saya. Benda atau barang, harta yang dia bawa, boleh saya ambil. Tetapi ketika semuanya kaum muslim sudah selesai peperangan, semuanya sudah selesai, kemudian setelah itu kaum muslimin mengumpulkan harta ghanimah yang ditinggal sama orang kafir, maka itu harus dibagi setelah pemimpin yang membagi. Jadi ada dua macam harta yang ditinggal sama orang kafir itu, ada dua macam. Yang pertama, harta dari orang kafir yang langsung kita bunuh, maka di waktu itu boleh kita mengambil hartanya. Kemudian yang kedua, harta yang ditinggal sama orang kafir dalam selesai pertempuran, harta yang tersisa setelah itu harus dikumpulkan semuanya, dan nanti yang membagi adalah komandan perang, dibagi secara adil. Maka Rasulullah SAW sampai pernah mengatakan, ketika ada seorang sahabat yang berperang sampai meninggal dunia di medan pertempuran, dipuji oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, huwa finnar, orang yang kamu puji itu di neraka jahanam. Maka Rasulullah ditanya, Rasulullah, kenapa kok orang itu mati syahid di medan pertempuran tapi dia meninggal dunianya di neraka jahanam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, karena dia mencuri kain sebelum dibagi. Walaupun cuma sekedar kain, kalau dia ambil, maka dia termasuk berbuat dosa dan maksiat. Kecuali bagi orang yang dibunuh sama orang itu, maka harta yang menempel dalam badannya boleh diambil. Tetapi kalau selesai peperangan, sisa harta orang kafir harus dibagi sesuai dengan khalifah atau raja yang membagi, pemimpin kaum muslimin yang membaginya. Maka Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu dalam peperangan itu. Yang pertama, tidak boleh ghulul, korupsi. Kemudian yang kedua, jika seandainya, perhatikan, dalam kondisi perang saja harta orang kafir yang sebenarnya halal bagi kita, tetapi kalau diambil sebelum izin dari pemimpin, itu saja bisa membuat orang berjihad bisa berdosa, apalagi kalau dia mendapatkan jabatan karena sumpah dia. Seorang wali kota, gubernur, bupati, presiden, MPR, DPR, dia mendapatkan jabatan karena sumpah, bukan karena peperangan. Kalau peperangan dia berhak, mau dia berperang, tetapi dia bersumpah. Maka kalau dia itu sampai korupsi, mengambil harta kaum muslimin tanpa hak, walaupun cuma satu ikat tali sandal, seorang pemimpin itu, jika dia korupsi walaupun cuma satu tali sandal, atau korupsinya itu cuma jarum untuk menjahit, cuma sekedar jarum saja, maka dia masuk neraka jahanam. Oleh itu seorang pemimpin enggak sembarangan, seorang pemimpin korupsi, satu kecil korupsi dia masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena enggak sembarangan dalam masalah ini. Korupsi, mengambil harta milik umat, ini hukumnya luar biasa, dosanya besar sekali. Kemudian rambu-rambu yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan wala taqdiru, dan jangan sekali-kali kalian ketika berperang itu kalian itu berkhianat, ghodar, berkhianat. Misalkan apa itu berkhianat? Ada orang kafir ketika sudah terdesak dia mengangkat bendera putih, berarti maksudnya kalau bendera putih itu menunjukkan mereka itu sudah menyerah, mereka akan melakukan negosiasi atau suluh perdamaian. Ketika kaum muslimin sudah memberikan hak damai, sampai akhirnya kaum muslimin ngutus satu utusan, mereka ngutus satu utusan, dua utusan itu melakukan perjanjian, sampai akhirnya undang-undang itu ditulis, ditandatangani perjanjian itu, maka kaum muslimin harus memegang janji mereka, tidak boleh berkhianat. Sampai akhirnya orang kafir yang sudah berjanji dengan kita kemudian malah kita bunuh, itu hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan. Rasulullah SAW itu sangat menjaga perjanjian, dan Rasulullah tidak pernah berkhianat, sangat menjaga janji. Walaupun sudah berjanji dan kondisinya berat, tetap itu perjanjian, hatta sama orang kafir. Sama orang kafir pun tetap itu janji, sehingga orang muslim itu paling menjaga janji mereka. Maka ketika Abu Sufyan ditanya tentang sosok Nabi yang ada di Mekah itu, ditanya sama Heraklius, Heraklius Raja Romawi bertanya sama Abu Sufyan tentang Nabi akhir zaman yang muncul di Mekah itu, ditanya hal yaghdir, apakah Muhammad itu pernah berkhianat? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak, tidak pernah, hatta dalam peperangan Muhammad itu paling menjaga janjinya. Bahkan perjanjian yang paling berat Rasulullah SAW pernah menandatangani itu dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kalau kita membaca sejarah, Hudaybiyah menunjukkan akan lemahnya Islam, yaitu ada poin-poin perjanjian. Rasulullah mengutus utusan orang kafir itu ketika ketakutan karena kaum muslim itu mau melaksanakan ibadah umroh, mereka takut, akhirnya mengutus seorang utusan. Utusan itu melakukan perjanjian sama Rasulullah SAW, ada poin-poin perjanjian. Rasulullah tanda tangan. Ketika Rasulullah tanda tangan, ada beberapa poin yang seakan-akan zalim, tidak imbang, tidak adil. Akhirnya Umar bin Khattab protes masalah itu kepada Rasulullah SAW, tetapi tetap itu perjanjian. Dan kita sudah mengiyakan, tanda tangan, kita sudah sepakat, maka tetap harus dijalankan. Rasulullah SAW tidak pernah ingkar janji, tapi Rasulullah SAW itu menjaga janji beliau. Maka dalam peperangan pun tidak boleh orang muslim itu berkhianat kepada orang kafir. Awalnya kita sudah berjanji untuk memberikan suaka keamanan kepada mereka, akhirnya ketika mereka menyerah malah dibantai, itu hukumnya diharamkan. Misalkan kita mengopong benteng orang kafir, kemudian mereka mengangkat sebuah tanda, intinya mereka itu sudah minta suaka keamanan, mereka sudah menyerah. Ketika kaum muslim memberikan suaka keamanan, maka mereka aman, tidak boleh kita khianati. Jika seandainya ada satu orang muslim berkhianat sampai membunuh mereka, maka dosa besar. Itu termasuk orang kafir yang musta'man. Jadi orang kafir itu nanti ada 4 macam, tidak semuanya boleh kita bunuh. Ada orang kafir yang mu'ahad. Orang kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang punya perjanjian. Rasulullah SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh itu enggak sembarangan dalam masalah ini. Demikian juga seperti turis. turis yang masuk ke Indonesia, turis yang sudah masuk ke Indonesia itu, mereka masuk dengan paspor dan mereka mendapatkan visa resmi, dan visa itu bukti bahwasanya pemerintah sudah memberikan suaka keamanan. Maka siapa yang membunuh turis, maka dia lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencumbau surga. Oleh itu tidak ada namanya jihad dengan cara mengebom tempat wisatanya turis-turis, itu enggak ada jihad seperti ini. Seperti Bali misalkan, tempat walaupun memang tempat maksiat, tetapi di sana banyak-banyak turis yang masuk secara resmi ke Indonesia kemudian dibunuh, ini bukan jihad. Ini perbuatan dosa dan maksiat. Tidak dibolehkan seperti ini. Kemudian rambu-rambu yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tumatsilu, dan kalian jangan mencincang. Misalkan kita membunuh orang kafir, kita dalam peperangan, sekali sabet mati selesai. Tidak boleh seorang muslim itu sampai mencincang-cincang jasadnya orang kafir. Kalau mereka misalkan mereka berbuat seperti itu kepada kaum muslimin, kita tidak boleh berbuat seperti itu kepada orang kafir. Kecuali bagi orang yang mencincang orang muslim, ketangkep, boleh kita cincang. Tetapi bagi orang lain tidak dibolehkan. Misalkan dalam peperangan ada seorang muslim ketangkep dalam peperangan, kemudian dicincang sama satu orang. Data intelijen muslim mendapatkan data yang mencincang namanya si A. Dicari sama kaum muslimin si A ini. Ketika si A ketangkep, maka boleh dihukum dengan hukum cincang balasan kepada kaum muslimin yang dicincang sama orang itu. Tetapi kalau orang lain, orang kafir yang lain yang tidak tahu masalah seperti itu, maka tidak boleh dibalas dendamkan itu kepada orang yang tidak berbuat seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan wala tumatsilu, dan jangan kamu itu mencincang. Hatta orang kafir, orang muslim itu membunuh orang kafir itu dengan cara yang paling cepat mati. Tidak boleh dengan cara disiksa. Begitu kalau kita lihat seperti orang-orang ISIS yang menghukum tawanan perang dengan cara yang paling keji, seperti diseret di jalan aspal sampai kulitnya terkelupas, sampai dagingnya terkelupas dengan tulangnya, sampai akhirnya mati, ini bukan cara Islam. Demikian juga contohnya dengan cara dibuat kerangkeng kemudian tenggelamkan di atas lautan kemudian kasih kamera, ini bukan dari Islam. Hatta kita kepada orang kafir itu, kalau kita memang harus menghukum mati mereka, dihukum mati dengan cara yang paling cepat. Tidak boleh kita itu menyiksa mereka. Demikian juga tidak boleh apalagi sambil mencincang jasad mereka. Kalaupun orang kafir berbuat seperti itu, kita tidak boleh berbuat seperti itu. Oleh itu pernah ketika sebuah kejadian dalam sejarah Islam, ketika Andalus jatuh, ketika Andalus atau Palestina jatuh, Palestina, ketika Palestina itu jatuh di tangan orang kafir, orang Kristen mencincang kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin yang pergi ke Masjid Aqsa dicincang sama mereka. Darah bercucuran. Akhirnya khalifah kaum muslimin pengen balas dendam. Orang-orang Kristen yang ada di negaranya pengen dicincang sama mereka juga, sama khalifah itu sebagai balas dendam kepada mereka. Akhirnya para ulama mengingkari, tidak. Tidak ada dosanya, orang-orang kafir yang di sini enggak punya dosa. Kalau kita mau berbuat seperti itu, kita tangkap mereka, orang-orang yang mencincang kaum muslimin, kita tangkap, kita balas. Tetapi kalau orang yang di tempat kita, mereka enggak punya dosa seperti itu. Sehingga tidak boleh kita balas dendam. Orang kafir berbuat sesuatu kepada kaum muslimin, akhirnya kita tangkap orang kafir siapa saja, kita balas. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Sehingga Islam itu menunjukkan keadilan. Islam itu sangat adil sekali. Kemudian Rasulullah SAW rambu-rambu yang ketiga, keempat dalam peperangan, wala taqtulu walidan. Jangan membunuh seorang wanita. Seorang wanita, apalagi wanita itu dalam kondisi masih hamil. Wanita yang hamil, demikian juga wali, dan tidak boleh membunuh anak kecil. Maka anak kecil tidak boleh dibunuh dalam medan pertempuran. Demikian juga wanita tidak boleh dibunuh. Lalu terus bagaimana kalau seandainya dalam peperangan orang muslim menangkap anak kecil? Maka anak kecil itu menjadi tawanan perang. Tawanan perang itu kalau dia itu anak kecil atau wanita, otomatis menjadi budak. Tidak boleh dibunuh. Dalam Islam tidak boleh. Maka itu Rasulullah SAW itu pernah mendapatkan ada anak kecil dari orang kafir mati dalam pertempuran. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak selayaknya anak kecil seperti ini untuk dibunuh. Rasulullah SAW juga ketika peperangan itu melihat ada seorang wanita meninggal dunia dalam peperangan, orang kafir dalam kondisi hamil wanita itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak selayaknya bagi wanita seperti itu dibunuh. Oleh itu Islam, walaupun kita berperang, Islam itu punya rambu-rambu. tidak sembarangan, seperti misalkan ngebom gereja. Hukumnya apa? Hukumnya tidak dibolehkan. Itu bukan jihad. Tempat ibadah itu tidak boleh dihancurkan. Bahkan bukan hanya tempat ibadah saja, bahkan orang kafir yang sedang di tempat ibadah mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Maka itu membunuh orang-orang yang di gereja, pendeta, itu hukumnya diharamkan. Sampai merusak gereja juga hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salasi khisalin. Jika kalian itu menjumpai musuh kalian dari orang musyrik, sebelum memerangi mereka, berikan mereka itu tiga pilihan. Jadi mereka itu memberikan tiga pilihan. Kita Islam itu, tujuan kita berperang itu bukan membunuh, tetapi tujuan kita berperang itu memberikan pilihan. Satu dari tiga pilihan, tapi secara tertib. Fa'ayyatuhunna ma'ajabuka faqbal minhum. Jika mereka menerima pilihan dari kalian, dari tiga pilihan itu, maka terimalah mereka. Waqfa anhum, dan jagalah diri kalian untuk membunuh mereka. Apa pilihannya itu? Yang pertama, thumma du'uhum ilal Islam. Dakwailah mereka, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Berarti kalau kita berhadapan antara pasukan kita dengan pasukan kafir sudah berhadapan, apa yang harus kita kerjakan? Pertama, kita ajak mereka masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, kalian saudara kita. Tidak boleh kita perangi. Fa'in ajabaku faqbal minhum. Jika mereka menerima seperti itu, mereka masuk, mau masuk Islam, terima. Kita enggak ada urusan hati mereka. Mereka itu ikhlas ketika masuk Islam atau mereka takut pedang kita, itu bukan urusan kita. Yang penting kalau mereka ditawari, kamu mau masuk Islam enggak? Mereka mengatakan iya, bersyahadat, maka mereka masuk ke dalam negeri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, thumma du'uhum ila tahawwal min darihim ila daril muhajirin. Ajaklah mereka untuk hijrah. Ketika mereka sudah masuk Islam, untuk hijrah ke negeri Islam. Fa'akhbiruhum annahum in fa'alu dhalika falahum malil muhajirin wa alaihim ma'alal muhajirin. Jika mereka menerima seperti itu, mereka mau hijrah ke negeri-negeri Islam, maka mereka itu mendapatkan hak sebagai orang-orang yang muhajirin. Haknya apa? Yaitu kalau mereka itu mau hijrah, maka mereka mendapatkan hak seperti orang muhajir. Tetapi kalau mereka tidak mau hijrah, mereka muslim. Tetapi mereka tidak mendapatkan hak sebagai orang muslim yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'in abau ayyatahawwalu minha. Jika mereka itu enggan untuk pindah hijrah ke negeri Islam, yaitu maksudnya kenapa harus hijrah ke negeri Islam? Kalau mereka hijrah ke negeri Islam, mereka akan belajar Islam. Mereka akan belajar Islam dengan sejatinya. Kalau mereka tidak mau, fa'akhbiruhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Maka mereka posisinya seperti orang-orang badui dari orang-orang Islam. Orang muslim di pedalaman, mereka enggak pernah belajar Islam, tapi mereka syahadat. Orang-orang seperti ini, yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Mereka kita hukumi sebagai orang muslim, wala yakunu lahum fil ghanimati. Tetapi mereka tidak mendapatkan bagian ghanimah. Jika muslim perang, kalau muslim perang menang, mereka enggak mendapatkan ghanimah. Wal fai'i syai'un, demikian juga tidak mendapatkan harta fai'. Illa an yujahidu ma'al muslimin. Kecuali kalau mereka mau berjihad bersama kaum muslimin. Ini tawaran yang pertama. Jadi ada tiga tawaran. Tawaran yang pertama, mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, diberikan pilihan hijrah. Kalau hijrah, mereka mendapatkan hak muslim. Kalau tidak, mereka seperti badui, orang-orang Arab badui. Ini pilihan pertama. Fa'in abau fas'alhum al-jizyah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mintalah upeti. Jadi tawaran yang kedua itu minta upeti. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, saya mewajibkan kepada kalian membayar upeti perang. Kalau membayar upeti perang berarti mereka tunduk di bawah hukum Islam, tetapi mereka tidak masuk Islam. Faqbal minhum, kalau mereka mau seperti itu, terima mereka. Dan itu banyak kaum muslim, banyak seperti Tabuk, demikian juga negara-negara yang lain, itu mereka enggak masuk Islam, tetapi mereka bayar upeti. Mereka membayar upeti kepada kaum muslimin. Kalau mereka menerima, mereka mendapatkan hak mereka, suaka keamanan. Fa'inhum abau, fasta'in billahi wa qatilhum. Ini tawaran yang pertama, mereka diperintahkan masuk Islam. Kalau tidak mau, tawaran yang kedua, mereka bayar upeti perang. Kalau tidak mau, pilihan yang ketiga. Apa pilihan yang ketiga? Minta bantuan kepada Allah Ta'ala, wis, perangi mereka. Oleh itu berarti berperang, berperang itu pilihan yang ketiga. Jika masuk Islam mereka tidak mau, bayar upeti perang mereka tidak mau, maka pilihan yang ketiga peperangan. Pilihan yang ketiga adalah peperangan. Kalau sudah peperangan, maka berarti hukum mereka adalah ahlul harb, orang kafir yang muharibin, yang memerangi kaum muslimin, sehingga mereka boleh untuk dibunuh. Tetapi rambu-rambunya tadi, tidak boleh kita membunuh wanita, tidak boleh anak kecil, demikian juga tidak boleh membunuh orang yang sedang beribadah di tempat ibadah mereka. Ya, sampai di sini hadisnya masih panjang. Nanti mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.